Selamat siang Pak Sefram. Ya, selamat siang. Pak Bangun, silakan Pak. Ya, menurut saya ini memang kadang-kadang kalau kebusukan itu ditutupin juga akan mencuat gitu. Jadi orang ini apalagi dia pejabat negara itu udah norak, perlu diaudit itu. Jadi pembuktian terbalik. Menurut saya itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bangun. 6339160 masih kami buka Mitra Bisnis. Partisipasi Anda untuk bisa memberikan opini dan komentar. Bapak Aryo. Selamat siang Pak. Siang Pak, silakan Pak. Kalau saya kok nggak setuju Pak. Ya sudah wajar kan kalau pejabat negara itu kalau cuma 500 ribu itu kan nilainya sangat kecil Pak. Kecuali untuk rakyat biasa itu besar. Kalau itu kayaknya saya pikir KPK itu mengada-ngada aja. Terima kasih, selamat siang. Iya, terima kasih, selamat siang Pak. Bapak Heri. Iya, terima kasih. Silakan Pak. Kalau menurut saya, kalau orang mau ngasih hadiah, sah-sah saja. Dia mau ngasih 1 juta per orang, ya itu baik kan. Terus saya mau ngasih hadiah kok. Cuma depan masalah lain, lebih ada masalah yang lebih besar lagi. Koruptor-koruptor ditangkap itu lebih baik daripada ngurusi orang ngasih hadiah. Orang ngasih hadiah itu niatnya baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Halo, selamat siang Ibu Wati. Iya. Silakan Bu. Pak, itu undangannya berapa banyak Pak? Itu harganya kan mahal sekali. Kayak sekali sekretaris sama aja. Ucapan terima kasihnya seperti itu. Itu tanda terimanya aja berapa banyak ya, habis berapa banyak. Bisa diperiksa gak tuh Pak penghasilannya tuh berapa? Bisa menghasilkan segitu banyak. Itu aja sih Pak. Ya, terima kasih Bu Wati. Bapak Kahin. Ya, selamat siang Wendy. Selamat siang Pak, silakan Pak. Ya, ini bagus sebenarnya ya. Wajar gitu kalau orang merit Indonesia dalam suatu pernikahan kasih souvenir sebagai tanda kenang-kenangan. Namun di tengah-tengah kesulitan masyarakat, rakyat miskin, kita bicara masalah etika gitu loh dan motivasi gitu. Apakah ada udang di balik gempay, di balik tujuan memberikan iPod ini gitu. Kalau yang wajar ya, oke, gantungan kunci lah. Kayak saya juga paling bagus ya, kalimut itu udah hal yang wajar yang di bawah 20.000 perak. Tamu juga tenang, tapi juga kita juga ikhlas memberikannya dan tidak ada embel-embel. Nanti kalau andai kata suatu saat saya butuh Anda, Anda harus siap untuk membantu saya, tidak ada itu, harus dengan take it for granted gitu. Berikan dengan tujuan tanpa harap kembali, tanpa harap balas jasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Kahin. Selamat pagi Pak Henry. Pagi. Airpop untuk air gelasannya dikasih nggak tuh Pak? Sebenarnya Mbak, saya cuma mau tanya kan yang pejabat-pejabat yang dapat airpop itu langsung aja digulung semua Pak sama KPK. Karena mereka salah satu ini kroninya gratifikasi itu Mbak. Ya, aku tadi deh pejabat-pejabat kita yang udah dikasih airpodin, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Henry. Pak Ali, selamat pagi. Di ini sih, terus terang show off nih. Satu, ya memang dia punya hak untuk memberi ya. Tapi kalau souvenir, hadiahnya iPod, katakanlah 200 orang yang undangannya 200 orang. Berarti dia udah menyediakan 1M hanya untuk souvenir. Padahal berapa sih gaji sekretaris tadi orang MA ya kan, paling-paling 1 bulan maksimum 50 juta ya kan. Kalau dia bisa sampai keluarkan uang 1M hanya untuk souvenir, itu uang dari mana? Pertanyaannya di situ. Nah inilah pejabat negara kita memang udah bobrok. Terima kasih Pak Ali. Selamat pagi dengan Bapak Adi. Pagi Pak. Silakan komentarnya Pak. Saya kira dari sisi positifnya mungkin yang perlu di-hack dulu adalah itu katanya import sekian ribu iPod. Jadi mesti dilihat apakah memang bea masuk dibayar dengan benar, konten importnya benar. Karena ini jumlahnya bukan 1-10 buah, tapi ribuan. Jadi saya kira dari situ nanti berangkatnya apakah bisa dibilang prosesnya benar atau juga lebih dari 500 ribu. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi, Pak Ibu Catherine ya. Selamat pagi Ibu Catherine. Selamat pagi Bu Mbak. Ya silakan Bu. Kalau buat saya sih bebas ya, siapa aja boleh ngasih hadiah, apalagi itu kan duit dia umpamanya ya. Tapi pertanyaan saya itu duit dia beneran atau hasil korupsi gitu loh. Terus sekarang gini ya, dalam keadaan negara kita yang lagi banyak masalah, terus banyak juga anak-anak gelandangan gitu ya, anak-anak panti gitu ya, sementara pejabat itu membagi-bagikan iPod gitu loh. Jadi gimana ya perasaannya itu kepada rakyat itu bagaimana? Itu begitu undangannya adalah pejabat-pejabat negara gitu. Jadi tidak ada rasa ibah gitu ya, apa mendingan dia kasih aja ke panti asuhan bagi-bagi buat anak-anak gitu atau anak-anak jalanan gitu dikumpulin gitu loh. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Catherine. Selamat siang Pak Samuel. Iya Pak Samuel silakan. Saya seorang pedagang juga, saya juga punya sarang burung. Dan saya kemarin lihat di TV katanya itu hasil dari sarang burung. Kalau kita dari hasil sarang burung mau ngeluarin gitu terang-terangan sangat sayang. Itu pasti dari, ya mungkin korupsi. Terima kasih. Terima kasih Pak Samuel. Pak Ahmad, selamat siang. Oh Pak Kahin, silakan Pak Kahin. Yang Dona. Iya, komentarnya. Ya bahwa memberikan hadiah souvenir kepada para tamu baik dan wajar, cuma kurang lengkap saya pikir. Harusnya ditambah lagi dengan door prize. Misalnya, contoh ya, hadiah ketiga di arung jeram, arung banjir bandang di Manado. Hadiah kedua tiket pesawat ke Riau. Nah, hadiah pertama menginap 3 malam di hotel Sinabung Permai, samping kawah. Jadi lengkap gitu bro. Pemberian punya dalam pernikahan itu iPod 700 untuk 2500 itu 1,75. Dimana letak hati Anda, dimana kepekaan Anda, dimana jumlah penduduk miskin 28,5 juta di Indonesia. Anda sebagai pejabat sama agung pejabat publik bagi-bagi pada relasi-relasi di bidang hukum. Nah itu apakah ada syarat dan ketentuan berlaku? Ada term and condition apply setelah di iPod itu. Bahasa Tiongkok ini memang susah ditebak ya. Wah utut itu kenop, pancu kutok nate. Gambar kulit macan itu gampang, tapi orang macan itu mengenali wajah orang itu mudah, tapi menebak hatinya itu sulit. Terima kasih. Terima kasih Pak Kahin. Ya. Halo selamat siang Pak Rudi. Saya mau menanyakan. Halo. Ya Bapak. Saya hanya mau menanyakan dari manakah uang tersebut. Tolong dilacak. Gitu aja. Kita gak usah banyak komentar apa-apa. Seorang presiden aja gajinya berapa duit. Tanyanya dari manakah uang tersebut. Ya gitu aja. Terima kasih. Tolong Direktorat Jenderal Pajak ngecek gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Pak Agus, selamat siang. Gini Bu, saya mau sesuai dengan yang saya dengar dari berita-berita di sumber yang lain. Itu Bapak yang bersangkutan itu sebetulnya memang sudah ada harta tersendiri karena punya usaha rumah burung walet gitu. Jadi ya masalahnya hanya dia tidak melaporkan, belum, maksud saya belum melaporkan laporan harta kekayaannya gitu aja. Itu yang harap diselesaikan oleh yang berwajib begitu. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Agus. Pak Indra selamat siang. Yang Bu. Silakan Pak. Iya Bu, saya rasa sah dan wajar saja Bu. Bahkan kalau menurut saya Bu, harus dilaporkan ke Jaya Suprana supaya masuk Museum Rekor Indonesia Bu. Karena selama ini kan mungkin orang merit souvenirnya biasa-biasa aja. Kalau ini kan tergolong yang cukup antik lah. Kayak gitu banyak. Mungkin kategori pemberian iPod secara gratis terbanyak di Indonesia mungkin kali Bu. Saya rasa itu Bu perlu dilaporkan ke Jaya Suprana supaya masuk Museum Rekor Indonesia. Makasih Bu. Terima kasih Pak Indra. Pak Fred. Selamat siang. Selamat siang Pak Fred, silakan. Ya, saya kira nggak usah diributin dah. Oleh karena itu kan hadiah tanda mata ya, cendera mata. meskipun aneh juga harganya begitu tinggi ya, tapi menurut saya biar aja. Bagaimana itu gratifikasi kalau semua yang datang bawa apa kado untuk pengantin ya? Saya sih nggak akan kepikir ya mau ngeluar uang gitu banyak. Tapi mungkin ada orang yang bisa saja. Terima kasih Bu. Baik Pak Fer, terima kasih. Pak Dhani selamat siang. Iya siang. Kalau menurut saya ini hanya masalah kecil. Ya seharusnya nggak perlu diangkat lah. Lebih baik kita fokus pada usaha pengembosan KPK, terus maju ragu-ragunya DPR dan legislator untuk menetapkan hukuman mati bagi koruptor. Saya rasa itu yang perlu kita kawal. Yang lain-lain saya rasa akar-akarnya adalah koruptor dan tidak memberikan efek jera selama ini. Yang di penjara cuma 2-3 tahun bebas, 3-4 tahun bebas. Jadi saya rasa ini negara ini kayaknya main-main dalam memberantas korupsi, terutama dari SBY yang tidak tegas dalam hal ini. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Dhani. Selamat siang Pak Rio. Ya, selamat siang. Silakan Pak Mario. Oke, menurut saya apa yang dilakukan dengan pemberian souvenir berupa iPod ini, saya rasa bukan suatu hal yang buruk gitu ya, maksudnya dalam arti dia mungkin masyarakat sudah terlanjur membuat opini bahwa oh ini orang bisa memberikan souvenir sedemikian banyak dan mahalnya pasti ada apa-apanya ya saran saya untuk masyarakat jangan terlalu berburuk prasangka. Ya, orang menikah mau memberikan souvenir apa itu adalah hak mereka, kebebasan mereka. Lagi pula kalau dia membeli iPod, mungkin juga dia patungan dengan besarnya, ya. Mungkin juga anaknya punya usaha atau besarnya ada usaha atau gimana, ya. Jadi hal seperti ini jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, ya. Kalau saya lihat, kenapa opini masyarakat seperti ini? Ya mungkin karena pejabat publik kita kurang memiliki rasa rasa malu, atau mereka tidak menyadari bahwa masyarakat kita ini masih banyak yang kesulitan ya. Dan contoh paling yang belum lama terjadi adalah ada pejabat yang istrinya mengatakan, dia cerita bahwa istrinya dengan uang 120 juta per bulan, gaji 120 juta per bulan tidak tercukupi kebutuhannya. Nah ini masyarakat merasa ditampar begitu loh. Ya masih banyak masyarakat kita yang gajinya pas-pasan, tiap bulan masih cari sana sini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah pejabat-pejabat publik ini kadang tidak memiliki rasa kemanusiaan gitu loh. Ya, terima kasih Pak Mayu untuk komentar Anda.